Ini lagu untuk kalian. Bukan yang terbaik yang ada di hatimu, tak dapat ku sangsikan. Ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Untuk sahabat saya di belakang sana, Irfan yang berkacamata. Oke, semua teman-temanku tadi angkat tangan semua ya. Saya pengen dengar semuanya. Suara paling keras dari saudara-saudaraku di Bandung. Semua ya.